رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu, malam Kamis, 3 Safar 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis membaca matan Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan membaca syarahnya Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang pertama di dalam penjelasan pembatal keislaman yang ketiga. Kita sekarang masuk ke dalam penjelasan pembatal keislaman yang ketiga di buku terjemahannya halaman 107. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara." Yaitu barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka ia telah kafir. Inilah pembatal keislaman yang ketiga. Kita baca syarahnya yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allama Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Qawluhu al-thalith, perkataan Syekh Muhammad, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Yang ketiga, maksudnya an-naqidu al-thalith min nawaqidil Islam. Maksudnya yang ketiga dari pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam matan Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini, cuma menyebutkan 10 pembatal keislaman. Meskipun sebenarnya pembatal keislaman yang lain masih banyak, tetapi 10 tersebut yang terbesar dan paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ketika beliau mengatakan pembatal yang ketiga, ini adalah pembatal-pembatal keislaman yang beliau nomori sendiri, ya, pembatal-pembatal keislaman yang beliau nomori sendiri. Dan penomoran tersebut berdasarkan kebanyakan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kemudian man lam yukaffiril musyrikin, yaitu barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Man lam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Apa maksudnya ini? Dijelaskan oleh Syekh. Li'annahu yajibu 'alal muslim an yukaffir an yakfura man kaffarahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, terutama yang mungkin memegang bahasa Arabnya, jangan sampai salah cara membacanya. Li'annahu yajibu 'alal muslimi an yakfura man kaffarahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib bagi setiap muslim untuk mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa ini? Saya ingin menjelaskan dulu maksud dari yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Allama Saleh Fauzan hafizahullah. Maksudnya adalah ketika beliau mengatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Maksudnya siapa yang tidak meyakini di dalam hatinya orang-orang musyrik yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir, kemudian dia tidak mengkafirkannya, maka ia kafir. Saya ulangi, barang siapa yang meyakini di dalam hati bahwa orang-orang musyrik yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kafir dan musyrik, lalu ia tidak mengkafirkannya, maka ia kafir. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkafirkan orang Nasrani, orang Yahudi. Lalu ada seorang muslim yang tidak meyakini kekafiran Yahudi dan kekafiran Nasrani, maka ini kafir. Maka ini kafir. Dalam permasalahan ini ada berbagai macam permasalahan yang ingin kita bahas. Nanti kita akan bahas, yaitu permasalahan apa bedanya kekafiran dengan kesyirikan. Karena di sini penulis mengatakan man lam yukaffiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Berarti di situ ada dua kata. Ada kata kafir, ada kata syirik. Apa bedanya? Paham ya? Yang kedua, siapa saja yang dikafirkan, dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang ketiga, apakah orang Yahudi, Nasrani dalam tanda kutip mereka ahlul kitab adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik? Tiga poin ini yang kita bahas tadi. Tapi antum perlu antum pahami dulu, ketika penulis mengatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maka ia kafir. Maksudnya adalah siapa saja dari kaum muslimin yang di dalam hatinya menyatakan bahwa orang-orang musyrik yang dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kafir, lalu ia tidak kafirkan, maka ini adalah kafir. Paham? Maka ini adalah kafir. Paham ya? Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahas dulu tentang apa bedanya kekafiran dengan kesyirikan. Karena di situ penulis kan mengatakan, barang siapa yang mengkafirkan orang, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Di sini ada dua kata. Kan penulis mengatakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan. Lihat di sini, kafirkan orang-orang musyrik. Nah, berarti di sini ada dua kata. Maka kita ingin bahas dulu ini, dua kata ini. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kesyirikan mereka, atau membenarkan, membenarkan apa sih itu? Hah? Ajaran mereka. Ajaran mereka. Maka ia kafir. Lihat di sini. Ya. Ini pembatal yang ketiga. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Saya sudah bilang maksudnya adalah barang siapa yang tidak meyakini di dalam hatinya bahwa orang-orang musyrik yang dinyatakan kafir oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir, lalu ia tidak nyatakan sebagai kafir, maka ia kafir. Yang dicap oleh Allah sebagai orang kafir tetapi dia tidak menyatakan kafir, maka dia orang kafir. Ya, orang ahlul kitab, nanti kita akan buktikan. Ahlul kitab Yahudi Nasrani dicap oleh Allah sebagai orang kafir, orang musyrik, lalu tidak dinyatakan oleh orang ini sebagai kafir musyrik, maka orang ini kafir. Orang Majusi, Hindu, Buddha yang dinyatakan sebagai orang kafir, orang musyrik berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan nas dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak nyatakan sebagai orang kafir musyrik, maka orang ini kafir. Itu maksudnya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Nah, sekarang saya ingin bahas ini. Saya katakan tadi yang poin yang kita ingin bahas pada malam ini adalah satu, perbedaan kekafiran dan kesyirikan. Dua, siapa saja dan Rasulnya. Tiga, dalil kufurnya ahlul kitab. Empat, syubhat penyamaan agama. Empat poin ini kita akan bahas malam ini sebagai bentuk muqaddimah, pendahuluan terhadap pembatal keislaman yang ketiga. Sekarang, apa itu kafir? Atau apa itu kekufuran? Ini kalau dalam bahasa Arab, kekufuran, al-kufru. Pelakunya disebut sebagai kafir. Kafara yakfuru. Itu perbuatannya. Predikatnya kufrun, kekufuran. Ismul fa'ilnya atau kata pelaku kerjanya kafir. Paham ya? Jadi kufrun, kemudian kafara, kata kerjanya, predikatnya kekufuran. Kafara yakfuru, kata kerjanya melakukan sebuah perbuatan kekafiran. Ismul fa'ilnya, kata pelaku kerjanya kafir. Kata pelaku kerjanya kafir. Baik. Sekarang secara bahasa, kekufuran maknanya adalah al-juhud was-sitr. Juhud artinya penolakan. Sitr artinya penutupan. Penolakan dan penutupan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara istilah syariat, kekufuran adalah perbuatan menolak dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Atau mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengingkari salah satu pokok dari pokok keimanan. Jadi, kekufuran adalah menolak atau mengingkari. Menolak dan mengingkari Allah atau mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengingkari pokok dari pokok-pokok keimanan. Itu kekufuran secara istilah syariat. Maka siapa yang berlaku demikian, fahuwa kafir. Maka disebut sebagai kafir. Yang mengingkari Allah, kafir. Yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, kafir. Yang mengingkari pokok-pokok keimanan, seperti beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir, kafir. Ya. Seperti siapa? Nah, nanti seperti siapanya ini kita bahas poin kedua. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh orang-orang yang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang kufur dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Disebutkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada ayat 136. An-Nisa ayat 136. Lihat di situ Allah mengatakan kufur. Siapa yang kufur terhadap Allah dan rasulnya dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita perhatikan, kekufuran condongnya kepada pengingkaran. pendustaan, penolakan. Itu condongnya kekufuran, pengingkaran, pendustaan, penolakan. Menolak adanya Allah, mengingkari adanya Allah, mendustakan adanya Allah, mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya kekufuran. Mengingkari pokok-pokok keimanan seperti beriman kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir. Jadi sekali lagi saya katakan, kekufuran kata kuncinya terdapat pada pengingkaran, penolakan, pendustaan. Paham ini para ikhwah? Baik. Kalau sudah itu antum pegang, maka kesyirikan adalah secara bahasa yaitu diddu al-witr, kebalikan dari ganjil secara bahasa. Syirik secara bahasa kebalikan dari ganjil. Kata predikatnya ataupun masdarnya asyirku, kesyirikan. Kata kerjanya asyraka yusyriku, si fulan telah berlaku kesyirikan. Pelakunya disebut sebagai musyrik. Pelakunya disebut sebagai apa? Musyrik. Baik. Pengertian kesyirikan secara istilah syariat adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian. Lihat di situ, menyamakan kalian, sembahan-sembahan selain Allah, dengan Allah Rabb semesta alam. Berarti kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan. Sebagaimana kata kunci kekafiran ada pada penolakan, pengingkaran, pendustaan. Paham ini para ikhwah? Itu bedanya kesyirikan dengan kekufuran. Kata kunci kekufuran ada pada pendustaan, penolakan, pengingkaran. Kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan, memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya para ikhwah, bisa dikatakan, catat jangan sampai salah. Bisa dikatakan setiap orang musyrik adalah kafir. Setiap orang musyrik adalah kafir. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Bisa dikatakan setiap orang kafir adalah musyrik. Saya ulangi. Setiap orang musyrik adalah kafir. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Berarti di sini kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Dan bisa pada diri seseorang terkumpul kesyirikan dan kekufuran secara bersamaan. Itu juga perlu dicatat. Dan bisa pada diri seseorang terkumpul kesyirikan dan kekufuran secara bersamaan. Seperti Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka kafir dan musyrik secara bersamaan. Kafir, kenapa? Karena menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyrik, kenapa? Menyamakan selain Allah, dalam hal ini Isa, Uzair, Isa bagi kaum Nasrani, Uzair bagi kaum Yahudi, disamakan dengan Allah. Jadi pada diri seseorang bisa terjadi padanya kekafiran dan kemusyrikan secara bersamaan. Jadi saya ulangi ya, setiap musyrik adalah kafir. Orang yang mensyirikkan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, seperti menyamakan selain Allah, dalam hal ini jin misalnya, minta perlindungan kepada jin, sebagaimana dia minta perlindungan kepada Allah, maka ini musyrik, karena menyamakan jin dengan Allah dalam hal minta perlindungan. Atau seperti minta kekuatan, keselamatan kepada orang yang sudah dikubur dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan orang yang sudah dikubur dengan Allah dalam perkara meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta anak, dan seterusnya. Ini kesyirikan. Nah, setiap orang musyrik pasti kafir. Tidak setiap kafir musyrik. Berarti kekufuran lebih umum. Kenapa setiap orang musyrik kafir? Karena ketika dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya dia sedang menolak kekuasaan Allah. Dia sedang mengingkari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan tidak setiap orang kafir musyrik? Karena kekufuran bisa saja dengan kesyirikan atau dengan selain kesyirikan. Seperti orang ateis, mereka tidak musyrik, tapi mereka menolak Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah, ateis. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kata kufur dan kata syirik jika disatukan maknanya berbeda, jika dipisah maknanya sama. Persis seperti kata Islam dan iman. Jika disatukan Islam dan iman, maknanya berbeda. Jika dipisah, maknanya sama. Apa maksudnya? Coba perhatikan sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran. Saya beri contoh ya. Antum tulis dulu tadi. Kata syirik dan kata kufur, jika disatukan, maknanya berbeda. Jika dipisah, maknanya sama. Jika dipisah, maknanya sama. Persis seperti kata Islam dan iman. Islam, jika disebutkan, saya Muslim, maka berarti saya Muslim dan saya mukmin. Kenapa? Karena kalau cuma Islam, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, mengucap dua kalimat syahadat, ya, tidak manfaat tanpa iman. Maka ketika saya katakan saya Muslim, berarti saya Muslim dan juga meyakini di dalam hati saya beriman kepada Allah, para malaikat, para kitab-kitabnya, para rasulnya, dan seterusnya. Sebaliknya begitu juga, saya beriman, maka berarti tidak cukup hanya sekedar keimanan dalam hati, mengimani Allah, mengimani para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir dan takdir, tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak mengerjakan Islam, ini tidak manfaat. Maka itulah maksudnya kata Islam dan iman jika disatukan dalam sebuah paragraf kata, maka dia maknanya berbeda. Islam adalah amalan lahiriah, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman adalah amalan batiniah, hati. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qadha dan qadar. Begitu juga kesyirikan dan kekufuran. Jika disatukan kesyirikan dan kekufuran, maka dia maknanya berbeda. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله محمد رسول الله، صلى الله محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa kekufuran dan kesyirikan seperti keimanan dan keislaman. Jika dia bersatu, maka maknanya berbeda. Jika dipisah, maka maknanya sama. Saya beri contoh sekarang. Dalil yang menunjukkan jika dia bersatu, maknanya berbeda. Jika dia sama, maka maknanya jika dia dipisah, maka maknanya sama. Contohnya misalkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa beribadah kepada Rabb selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Nah, di situ cuma disebutkan kafir satu. Maka ketika disebutkan kafir, syiriknya enggak ada, maka berarti ini apa? Mencakup dua hal. Kafir berarti maknanya apa tadi? Pengingkaran, penolakan, pendustaan. Dan juga maknanya juga apa? Kesyirikan. Yaitu apa? Penyamaan. Buktinya apa? Di awal ayat Allah mengatakan, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. Siapa yang beribadah kepada Rabb selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, ini namanya menyamakan. Nah, itu bukti nyata di dalam Al-Quran. Kata kufur apabila sendirian, maka maknanya dua. Penolakan, pengingkaran, pendustaan, dan penyamaan. Paham ini para ikhwah? Taib. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di situ ada dua. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, ada sebut kafirnya, dan orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Berarti ada dua nih, kafir dan musyrik dalam satu ayat. Kafir dan musyrik dalam satu ayat. Berarti kafir di sini maksudnya apa? Orang-orang yang menolak, mendustakan, mengingkari Allah, kerasulan Nabi Muhammad, atau pokok-pokok keimanan. Paham sini? Musyrik di sini maksudnya apa? Menyamakan. Paham ini para ikhwah? Itulah kata kufur dan kata syirik. Jika dalam satu redaksi kata, maka maknanya berbeda. Tetapi jika dipisah, disebutkan cuma satu kekufuran, atau disebutkan cuma satu kesyirikan, maka maknanya sama. Paham? Tayat. Sekarang saya akan ringkas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita katakan pengertian kekafiran. Saya sebutkan tadi kata kerja dari kafir. Kafara. Yakfuru. Kata kerjanya. Lalu kata predikat. Atau bahasa Arabnya masdar. Kufrun. Kufrun. Ya. Kata predikatnya. Kata pelaku kerja. Atau disebut dengan bahasa Arabnya ismul fa'il. Maka katanya adalah apa? Kafir. Nah, yang masuk ke dalam bahasa Indonesia kafir. Ya, kafir. Ini berarti kata kafir itu diambil dari bahasa Arab, diadopsi dari bahasa Arab. Taib. Ini sudah kita bahas tentang kekufuran. Kemudian kita juga bahas tentang kekufuran adalah bahwa kekufuran identik dengan apa? Dengan tiga hal. Pendustaan, penolakan, dan pengingkaran. Kemudian kita sebutkan tentang pengertian kekufuran. Apa pengertian kekufuran? Yaitu mendustakan atau menolak atau mengingkari Allah atau kerasulan Nabi Muhammad atau pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan. Mendustakan, menolak, mengingkari Allah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau apa lagi? Pokok-pokok keimanan. Nah, kalau antum ditanya, apa itu kekufuran? Siapa itu orang kafir? Jawabnya ini. Jawabnya ini. Paham ya? Sekarang? Baik. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi, surah An-Nisa ayat 136. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik. Ini sudah kita bahas tentang pengertian kekufuran. Sekarang kita bahas dengan pengertian kesyirikan. Pengertian kesyirikan. Kata kerjanya dalam bahasa Arab, ya, asyraka, yusriku, asyraka, yusriku. Habis itu kata predikatnya, predikat, atau disebut dalam bahasa Arab masdar. Masdarnya adalah asyirku. Asyirku, syirik. Kata pelaku kerjanya, apa? Al-musyrik atau musyrik, gak usah pakai al. Musyrik. Ya. Baik, sekarang yang kedua, kesyirikan identik dengan penyamaan atau permisalan. Memisalkan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya, itu namanya syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, definisi kesyirikan. Definisi kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Ada tambahan tadi yang sudah kita bahas. Apalagi tambahannya? Bahwa setiap orang musyrik adalah kafir. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Kenapa demikian? Karena orang musyrik pasti kafir. Yang menyamakan selain Allah dengan Allah, pasti dia sedang mendustakan Allah, mengingkari Allah, menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap kekufuran pasti syirik. Tidak. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang mendustakan Allah menyamakan Allah. Long dia enggak percaya sama Allah, bagaimana dia menyamakan Allah? Paham? Dia enggak percaya sama Allah. Orang ateis enggak percaya Tuhan. Bagaimana dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian poin terakhir yang barusan kita bahas yaitu bahwa kufur, kekufuran dan kesyirikan. Lihat ya kata predikatnya. Saya ngomongnya kekufuran, bukan musyrik, bukan. Kekufuran dan kesyirikan, bukan kafir, bukan musyrik. Kekufuran dan kesyirikan. Jika disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Jika disebutkan secara sendiri-sendiri, maka maknanya sama. Seperti Islam dan iman. Nah, kita salat dulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati ya hafizakumullah taala, masih tersisa tentang poin pertama yaitu perbedaan kesyirikan dan kekufuran dan kesyirikan. Yang terakhir yaitu tidak ada bedanya konsekuensi dari kesyirikan dan kekufuran terhadap seorang muslim. Tidak ada bedanya konsekuensi dari kesyirikan dan kekufuran terhadap seorang muslim. Seperti satu, wajib berlepas diri atau yang disebut dengan bara. Orang musyrik kita berlepas diri darinya, orang kafir kita berlepas diri darinya. Yang kedua, wajib memboikotnya. Orang musyrik kita memboikotnya, orang kafir kita juga memboikotnya. Yang ketiga, wajib menikahi, menjauhi pernikahan dengan laki-lakinya. Laki-laki orang kafir, laki-laki orang musyrik tidak diperbolehkan untuk menikah dengan anak perempuan muslimah. Wajib menjauhi pernikahan dengan laki-lakinya, yaitu laki-laki orang kafir ataupun orang musyrik. Jadi hukumnya sama, tidak ada bedanya antara kesyirikan dengan kekufuran. Konsekuensi hukum sama dalam melepaskan diri, memboikot, menikah, dan juga berwala, menolong. Orang kafir tidak ditolong, orang musyrik juga tidak ditolong. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu bedanya antara kesyirikan dengan kekufuran, yaitu ahlul kitab yang mereka itu musyrik, maka sembelihannya halal. Ahlul kitab yang mereka itu musyrik, maka sembelihannya halal. Maka sembelihannya halal. Nah, ini poin terakhir tentang perbedaan antara kekufuran dengan kesyirikan. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin siapa orang-orang yang dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. siapa orang-orang yang dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu, sekarang kita sudah paham berarti ketika penulis Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Berarti maksudnya adalah siapa saja yang tidak meyakini di dalam hatinya tentang orang-orang yang dikafirkan, dinyatakan kafir oleh Allah, seperti kaum musyrikin, kaum kafirin, dan dia tidak menyatakan kekafiran mereka, maka ia kafir. Paham sekarang para ikhwah? Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, berarti karena kekufuran lebih luas, lebih umum dibandingkan kesyirikan, maka siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak menyatakan orang-orang musyrik itu sebagai kafir, maka dia ikut kafir. Nah, sekarang siapa saja orang-orang kafir dan siapa saja orang-orang musyrik? Ini poin kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang kafir adalah ahlul kitab. Seperti Yahudi dan Nasrani. Dan mereka ini kafir dan musyrik secara bersamaan. Yang kafir dan musyrik secara bersamaan adalah ahlul kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jelas itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Nanti poin ketiga kita akan jelaskan dalil-dalilnya secara detail. Kenapa? Karena ada para pendakwah-pendakwah ala abwaabi jahannam, yang di depan pintu neraka jahannam, mereka menyamakan bahwa kaum muslimin tidak ada bedanya dengan orang ahlul kitab. Bedanya cuma pada kenabian. Ya. Maka ini adalah salah satu peperangan yang dihembuskan oleh orang-orang munafikun yang menyamakan semua agama. Kita tidak boleh mengklaim Islam agama paling benar, tidak boleh menuduh orang Yahudi Nasrani kafir. Nah, kita akan sebutkan nanti dalil-dalilnya. Dari Al-Quran, dari hadis Rasul, dari ijma' para ulama. Yahudi Nasrani kafir. Baik. Yang pertama ahlul kitab, orang-orang kafir. Yang kedua al-mulhidun, orang-orang yang menolak, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Yang tahu anak kasih hadiah. Iya, orangnya ateis. Iya betul. Seperti siapa? Fir'aun. Jazakallah khair. Tunggu hadiah dari saya. Apa dalilnya? Fir'aun mengaku Tuhan. Enggak. Had dalil. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran. Wama Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, apa itu Rabbul Alamin? Enggak ada Rabbul Alamin. Hah? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wama Rabbul Alamin." Fir'aun berkata seperti itu ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan bahwa beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, apa itu rabbul alamin? Enggak ada rabbul alamin. Kemudian dia mengatakan, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak diibadai kecuali aku. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Baru dia menyatakan dirinya. Setelah dia meniadakan Allah, mengingkari keberadaan Allah, baru dia menyatakan dirinya sebagai yang paling berhak diibadai. Asy-Syu'ara ayat 23. Ini orang yang jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Fir'aun dan seluruh yang ikut dengannya, yaitu ateis. Al-mulhidun dalam bahasa Arab. Kaum ateis. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-musyrikun wa ma aktsaraha. Orang-orang musyrik, siapa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musyrik dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahlul kitab. Jadi mereka ini kafir plus syirik. Ini luar biasa. Siksanya gimana na'udzubillah. Ahlul kitab kafir plus syirik. Kafir kenapa? Karena mereka menolak kenabian, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan kenapa? Karena mereka mensyirikkan Allah jalla fi'ala, mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa, mensyirikkan Allah dengan Jibril alaihissalam, mensyirikkan Allah dengan Uzair seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kaum penyembah matahari, bulan, bintang. Seperti kaum siapa? Saba. Seperti kaum Saba. Kemudian yang ketiga, kaum penyembah berhala. Seperti kaum Nabi Ibrahim. Dan kaum kafir Quraisy, penyembah berhala. Nah, ini jelas sudah. Sekarang saya ingin fokus kepada poin ketiga dan ini penting. Karena ini pokok akidah, yaitu dalil-dalil tentang kafirnya ahlul kitab. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di sini siapa yang dimaksudkan oleh Syekh? Ahlul kitab. Pertama kali, sebelum yang lainnya. Siapa yang tidak mengkafirkan ahlul kitab, maka kafir. Siapa yang ragu-ragu tentang kekafiran ahlul kitab, maka kafir. Siapa yang membenarkan ajaran ahlul kitab yang penuh dengan kekufuran, maka kafir. Paham ini para ikhwah? Taib. Apa dalil-dalilnya? Catat. Saya akan bagi dalil-dalilnya berdasarkan dari Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang pertama, surat Al-Ma'idah ayat 17. Ini ayatnya sangat jelas. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir. Lihat ya. Sungguh telah apa? Kafir. Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Al-Masih bin Maryam. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Karena Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang punya penyakit mata dengan mengusapnya. Mengusap dalam bahasa Arab, masaha yamsahu. Di dalam bahasa Arab, kata pelaku kerjanya masihun atau masihun. Maka disebut dengan al-masih. Lalu kenapa Dajjal disebut Al-Masih juga? Karena Dajjal mengelilingi bumi. Tidak ada satu jengkal di atas muka bumi kecuali didatangi oleh Dajjal. Bahkan karena Dajjal datang ke pemurus. Ya. Ma minal ardi illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali kota suci Mekah dan Madinah. Kenapa? Li'annal malaikah saf. khalfina yahrusuna. Karena para malaikat berbaris-baris menjaga dua kota suci tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti di sini kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallahu wal masih ibnu Maryam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan hadza hukmun minallahi taala bitakfir firaqin nasara. Ini hukum dari Allah, bukan dari kita. Makanya yang orang-orang liberal yang menyatakan semua agama sama, tidak boleh ada yang mengatakan orang lain itu kafir, ya. Mereka tidak baca ayat tafsir. Mereka balas, malas sebenarnya. Itu yang pakai-pakai teori hermeneutika. Itu orang-orang pemalas membaca. Akhirnya karena malas baca, mereka cuma pakai otaknya yang maha terbatas. Kemudian mereka otak-atik ayat Al-Quran seenaknya. Mereka malas baca perkataan para ulama rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza hukmun minallahi ta'ala. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitakfir firaqin nasara. Dengan tentang kekufuran sekte-sekte kaum Nasrani. Semuanya. Ya. Bahwasanya Al-Masih huwallah. Isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala mayusyrikun. Ini dalil pertama, surah Al-Maidah ayat 17. Dalil yang kedua, surat Al-Maidah sebentar. Dalil yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam." Masih sama ayatnya. Dalil yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 73. "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Ya. "Innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Salah satu dari yang tiga. Di sini ada pendapat. Apa maksud salah satu dari yang tiga? Yang masyhur di tengah kaum Nasrani adalah salah satu dari yang tiga ada Allah, Ruhul Kudus, dan Isa. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Salah satu dari yang tiga adalah Yesus, Isa bin Maryam, salah satu dari yang tiga. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Maksudnya adalah Allah, Al-Masih, Uzair. Kalau kita katakan yang seperti ini, berarti Nasrani pun Yahudi pun kafir. Paham gak maksud saya? Jadi ketika Allah mengatakan, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Yang tiga ini apa? Ya? Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Yang tiga ini menurut kaum Nasrani saja, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Ruhul Kudus Jibril. Tuhan Anak, Nabi Isa. Tuhan Bapa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka, Allah salah satu dari yang tiga. Makanya mereka mengatakan Trinitas. Satu di dalam tiga, tiga dalam satu. Dan ini mudah dibantah. Kita katakan ketika Nabi Isa, kalau Anda mengatakan bahwa satu dalam tiga, tiga dalam satu, seperti keyakinan kaum Sufiyah yang menyatakan bahwa Allah menitis pada Nabi Isa. Maka begitu juga kaum Sufiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menitis pada diri seorang wali. Menjadi wihdatul wujud. Jadi keyakinan wihdatul wujud itu dari keyakinan kaum Nasrani. Paham ini para ikhwah? Baik. Nah, kita katakan sekarang, ketika yang mati menurut mereka, disalib Nabi Isa, kemudian dikubur, kemudian diangkat ke atas. Ini yang disalib siapa? Dari yang tiga itu, anak Tuhan. Berarti kalau begitu yang dikubur siapa? Bingung mereka. Ya, itulah buruknya teori Trinitas yang dimiliki oleh kaum Nasrani. Yang lebih parah dari itu, orang-orang yang menyalahkan, yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan dakwah salafiyah dengan menggembar-gemborkan tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mereka mengatakan pembagian ini sama dengan pembagian kaum Nasrani. Na'udzubillah. Kenapa? Sama. Karena sama-sama tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. La haula wala quwwata illa billah. Kita katakan ini tiga pembagian menuju satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah tentang Allah. Tauhid uluhiyah tentang Allah. Tauhid asma wa sifat tentang Allah. Sedangkan ini menuju pada tiga orang berbeda-beda. Paham ini Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas intinya bahwa telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Itu dalil yang ketiga dari Al-Qur'an. Kemudian dalil yang keempat dari Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min 'ilm ma laka min Allah min wali wa nasir." Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan tidak akan pernah rela terhadapmu kaum Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Di hadis itu Allah mengatakan bahwasanya ajaran Yahudi Nasrani disebut sebagai hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa agama mereka tidak diterima oleh Allah dan kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir dari Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti siapa dari Yahudi dan Nasrani yang mencari agama, menjalankan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, kemudian sekarang dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah mendengar akan aku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia mati dan belum beriman dengan yang aku bawa dalam risalahku, melainkan ia dari penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa Yahudi, Nasrani, kafir. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Lau taba'ani asharatun minal yahud lam yabqa ala dhahriha yahudiyun illa aslam. Artinya, kalau seandainya mengikutiku 10 orang Yahudi dan tidak tersisa pada punggungnya seorang Yahudi kecuali ia akan masuk dalam agama Islam. Maksudnya apa? Bahwa siapa saja Yahudi yang mendengarku wajib masuk Islam. Kalau tidak, maka dia kafir. Ya, kalau tidak maka dia kafir. Waktunya habis ya. Karena nanti masih banyak pendalilan-pendalilan lain di antaranya yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, mereka kafir karena mereka satu menghina Allah, kemudian menolak Allah, kemudian menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Saya akan sebutkan nanti dalil-dalilnya insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa bersabar. Yang jelas bahwa orang Yahudi dan Nasrani kafir. Ya, maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani maka dia kafir. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Sering kita dengar nama Uzair. Siapakah Uzair itu? Uzair, ada yang mengatakan dia adalah salah satu dari ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, sebagaimana Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada yang mengatakan Uzair adalah nabi, tetapi pendapat yang lebih kuat dia bukan nabi. Sebagaimana orang-orang kaum kafirin dari orang-orang Quraisy menjadikan para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, Allahu a'lam. Kini paham-paham komunisme terang-terangan. Apakah ini menunjukkan menunjukkan kekafiran juga kemusyrikan? Maka komunisme adalah ajaran yang kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, biar tidak salah. Komunisme adalah paham, ajaran, ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Ini kalau dari sisi politiknya, tapi kalau dari sisi pembawaan keagamaannya, salah satu ajaran komunis adalah tidak mengakui adanya agama. Agama itu bagaikan racun menurut ajaran komunis. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Ada pembacaan doa di suatu upacara di mana mayoritas muslim dipandu oleh seorang Nasrani. Bila apa ini ya? Rasa takwa enggak jelas. Bila rasa saya pernah bertamasya ke pantai dengan teman-teman dan guru-guru SMA. Dan ketika hendak pulang, bis mogok dan mesin tidak bisa dinyalakan. Seketika itu ada teman dan guru yang menuduh saya adalah penyebabnya. Karena waktu mogok saya santai sambil makan nasi kuning. Dan teman dan guru saya masih percaya kepada larangan membawa makanan tertentu ketika perjalanan jauh. Dan guru saya pun menyuruh saya untuk membuang nasi kuning tersebut. Padahal masih banyak dan saya belum kenyang. Saya tahu ini tidak boleh. Dengan terpaksa saya memberikan nasi kuning saya kepada guru saya. Dan nasi kuning tersebut dibuang oleh guru saya. Untung ada dimakan sidin. Pertanyaan, apakah waktu itu saya termasuk pelaku kesyirikan? Bagaimana membantah syubhat ini? Maka jawabannya, tidak melakukan kesyirikan. Karena dia tidak berkeyakinan bahwasanya tidak boleh melakukan membawa makanan ketika perjalanan jauh. Tidak melakukan kesyirikan. Cuma dia manut kepada sang guru saja. Tetapi itu bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Bagaimana bantah syubhat itu? Maka jawabannya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa diharamkan membawa makanan saat perjalanan jauh. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seseorang yang mendatangi dan meyakini si fulan dapat mengetahui hal yang gaib, khususnya masalah hantu? Kata si fulan bahwa di sana tempatnya berada di dalam rumahmu, dan si fulan tersebut berkata, inilah kelebihan yang Allah berikan kepada saya dengan bisa melihat perkara gaib seperti ini. Bagaimana menasihati teman yang mendatangi si fulan tersebut? Maka dia mengatakan, ketika dia mengatakan inilah kelebihan yang Allah berikan kepada saya, ini bukan kelebihan, ini penyakit. Ya. Ini adalah kekurangan, bukan kelebihan. Karena kalau seandainya seorang manusia normal, maka dia tidak akan melihat jin atau dalam kata di sini hantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya melihat kalian dari alam yang tidak kalian bisa melihatnya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat jin. Kecuali orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya manusia jenis seperti ini. Maka saya nasihatkan yang mengaku ini kelebihan di ruqyah, Anda sedang berpenyakit. Ya, di ruqyah agar tidak melewati kewajaran sebagai seorang manusia. Bagaimana menasihati teman yang mendatangi si fulan? Maka jawabannya, tukang ramal yang mengaku akan hal gaib yang akan datang, maka hukumnya adalah haram dan termasuk kesyirikan, bahkan kesyirikan akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata kahiran fa sa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya tentang sesuatu. Bertanya saja, enggak percaya. Bertanya saja. Belum ada percayanya, cuma bertanya. Maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Imam Nawawi mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam ini karena mendatangi tukang ramal bukan berarti nanti bisa diqadha, dibayar. Tidak, tetapi tidak diterima sholatnya meskipun 1000 kali sholat. Tetap tidak diterima karena tidak ada pahalanya. Dan gugur kewajibannya tapi tidak diterima, tidak ada pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang arraf, kahin, seorang yang tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau arraf, seorang tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, yang telah lalu, diantaranya barang-barang hilang, perhiasan hilang, uang hilang, motor hilang, mobil hilang, bini hilang. Ya, maka dia bertanya kepada kahin. Atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Seperti, saya menikah pada tanggal sekian, baguskah? Saya berumah di sini, baguskah? Saya berusaha ini, baguskah? Saya menikah dengan si fulanah, baguskah? Ini termasuk daripada arraf. Ya, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, lalu ia percaya dengan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surah Al-Jin ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahada, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Allah yang Maha mengetahui hal gaib dan yang nampak. Allah tidak memberitakan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hukum mendatangi tukang ramal. Ya, baik dia mengaku memiliki indera keenam ataupun mengaku memiliki sebagai seorang indigo, maka termasuk di dalamnya. Tukang ramal, tukang ramal. Di zaman sekarang, tukang ramal bukan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu tukang ramal matanya satu, yang satu pakai penutup. Rambutnya gondrong. Kemudian giginya ompong. Kemudian ada kemenyan. Kemudian menyeramkan. Sekarang tukang ramal necis. Pakai laptop, pakai dasi, pakai jas, masuk TV, acaranya rating pertama. Ya, tukang ramal. Dan itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu hukumnya, bagaimana menasihati teman yang mendatangi si fulan tersebut? Maka jawabannya adalah, cara menasihatinya, jelaskan hukum mendatangi tukang ramal, siapapun dia. Mau terbukti ramalannya atau tidak terbukti. Ingat ya, baik-baik. Diharamkan mendatangi tukang ramal, terbukti ramalannya atau tidak terbukti. Tetap haram. Ustaz, bujur beratan yang disampaikannya, sedetil-detilnya, ya, maka tetap kita tidak menyatakan, kita tidak mengingkari, mungkin dia benar, tetapi tetap diharamkan. Kenapa? Karena di situ ada apa? Kesyirikan, dan kesyirikan identik dengan penyamaan. Menyamakan tukang ramal tersebut dengan siapa? Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Apa dalam hal ini? Mengetahui akan hal gaib. Seperti dalam surat Luqman ayat terakhir, Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya di sisi Allah lah, hanya di sisi Allah ilmu gaib. Allah yang mengetahui turunnya hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan Allah mengetahui seseorang berlaku besok apa dan di mana dia akan meninggal. Allah mengetahui, hanya Allah yang tahu. Nah, ketika ada yang mengaku mengetahui, berarti ini menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika ada orang percaya dengan ini, berarti dia percaya dengan orang yang melakukan penyamaan dirinya dengan Allah. Disitulah kesyirikannya. Nah, jelaskan itu kepada teman tersebut bahwa ini perbuatan kesyirikan. Diharamkan dalam agama Islam. Jujur para ikhwah, menjelaskan bahwa ini perbuatan kesyirikan bukan berarti kita menuduh dia musyrik. Jangan. Syirik kemungkinan? Enggak. Tetapi perbuatan ini kesyirikan. Lalu dia mengatakan, teman kita itu mengatakan, berarti aku musyrik. Tidak, saya tidak mengatakan tersebut. Perbuatan ini kesyirikan, jangan dilakukan. Adapun Anda syirik atau tidak, itu bukan tugas saya untuk memvonis. Yang jelas kita tugasnya menasihati. Perbuatan ini adalah kesyirikan. Karena sering saya katakan, kita ini belajar hukum perbuatan. Tidak belajar hukum pelaku perbuatan. Atau bukan tugas kita. Bukan tugas kita untuk memvonis pelaku perbuatan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apa tadi? Enggak jelas juga. Kenapa kaum Yahudi dan Nasrani disebut Ahlul Kitab? Bagus pertanyaan. Karena mereka diberikan kitab. Yahudi mendapatkan Taurat, kemudian Nasrani mendapatkan Injil. Wa qaffayna ala Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahu al-Injil fihi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa huda wa mau'izatan lidil muttaqin. Surah Al-Ma'idah. Dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan kami berikan kepada Nabi Musa sebelumnya kitab Taurat. Maka pengikut Nabi Musa sebagai ahlul kitab Taurat. Pengikut Nabi Isa sebagai ahlul kitab Injil. Maka mereka disebut sebagai ahlul kitab. Apakah orang yang menyebut orang kafir dengan sebutan non-muslim, maka orang yang menyebut tersebut bisa dikategorikan orang kafir? Maka jawabannya tidak, tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinannya. Apakah ketika dia mengatakan non-muslim itu, dia meyakini bahwa ahlul kitab tidak kafir? Atau dia tidak meyakini? Kalau dia meyakini ahlul kitab itu tidak kafir, maka kafir. Kalau seandainya dia cuma sebatas non-muslim, hanya sebatas penggunaan bahasa saja, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Musyrik adalah menyamakan Allah kepada selain Allah. Pertanyaan, apakah orang yang mengakui dan meyakini ada orang yang mengaku menyatu dengan Allah, atau orang tersebut yakin juga dirinya bisa menyatu dengan Allah, apakah keyakinan pula dan perilaku ini juga dikategorikan musyrik? Iya. Ini kesyirikan. Dan kesyirikan paling parah. Kenapa? Orang musyrik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah ini bukan dirinya. Ini sekarang tidak. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Dan selain Allah itu dirinya sendiri. Seperti misalkan perkataan dari beberapa kaum tasawuf yang sangat menyimpang, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Siapakah yang paling pantas untuk disembah? Ini kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena aku dia, aku inya, inya aku juga. Nah, seperti itu ya. Ujung-ujungnya pengoler sholat. Itu ujungnya tuh. Mengapa ahlul kitab sembelihannya halal? Dari sisi mana kehalalannya? Berdasarkan ayat Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Nas dari Al-Qur'an. Taib Ustaz, bukankah ahlul kitab yang dulu tidak sama dengan ahlul kitab sekarang? Maka kita katakan sama. Ahlul kitab dulu orang-orang musyrik. Bukankah ayat itu turun ketika dulu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Kapan ayat ini turun? Kapan? 1400 tahun yang lalu. Ketika ada Ahlul Kitab. Berarti Ahlul Kitab zaman ayat ini turun, dialah Ahlul Kitab yang juga orang-orang musyrik. Paham enggak maksud saya? Ahlul Kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, dialah Ahlul Kitab yang musyrik itu. Maka, lalu kenapa sembelihannya halal? Karena mereka menyembelih dengan, karena mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Kitab mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mereka menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara asal hukum penyembelihan Ahlul Kitab halal, tetapi jika mereka diketahui menyembelih dengan sembelihan selain cara Islam, maka tetap haram. Seperti menyembelih dengan disetrum, menyembelih dengan langsung dimasukkan ke dalam mesin penggilingan, ya, ini haram. Ini menjadi bangkai sembelihannya. Atau menyembelih dengan nama selain Allah. Maka kita katakan haram pada saat itu. Kalau Anda dengar mereka nyembelih dengan nama Yesus, haram itu. Tapi kalau kita tidak mendengar, maka asal hukumnya halal. Paham ini para ikhwan? Dan ini berlaku kalau seandainya kita ke negeri-negeri kafir. Kalau seandainya di negeri kafir itu adalah orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, maka asal hukum sembelihannya halal. Kecuali kalau ada isu bahwasanya mereka tidak menyembelih Islam, maka pada saat itu yang harus kita lakukan adalah mencari makanan yang halal, yang benar-benar sembelihannya halal di tengah orang-orang kafir tersebut. Tapi asal hukumnya dia halal, ya, berbicara asal hukum halal. Tapi kalau didengar dia menyembelih dengan cara selain Islam atau menyembelih dengan nama selain Allah, maka pada saat itu asal hukumnya apa? Haram. Wallahu a'lam. Cukup. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.